Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dan kembali kita mengingatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala terus dilimpahkan, dicurahkan kepada kita semua, tidak pernah henti, tidak pernah putus sampai saat ini. Maka sudah selayaknya seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan ini datangnya dari Allah, dia tidak pernah putus dari kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang juga disebut Syama'il al-Muhammadiyah. Kita memasuki hadis ke-9 dari yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Hadis ini cukup panjang. Berkata penulis, haddathana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah. Afan, kelihatannya ada yang terlewatkan, hadis ke-8 gitu ya. Baik, kita ke hadis ke-8 dulu ya. Baik, qala al-muallifu rahimahullah haddathana Sufyan ibn Waqi' qala haddathana Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an 'alaina min kitabih, yaitu didikte dari apa, kitab beliau. Ini menunjukkan kalau kita belajar ilmu hadis ada berbagai macam metode dalam penyampaian hadis, ya. Nah, ini mereka didikte, ada seorang ahli hadis itu menceritakan hadis, menyampaikan hadis langsung dari hafalannya. Ada yang dibacakan dari bukunya. Ada yang muridnya membacakan. Nah, ini bermacam-macam metodenya. Qala ahbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijata yukanna Aba Abdullah. Abu Halah adalah mantan suami dari Ummul Mukminin Khadijah. Karena kita tahu Nabi SAW ketika menikah dengan istri pertama beliau, Ummul Mukmin Khadijah, Khadijah adalah janda. Ya. Nah, Khadijah punya anak tiri. Yang punya kunyah namanya siapa? Abu Abdullah. An ibnin li Abi Halah. An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini bersumber dari kalangan sahabatnya adalah dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Kisahnya dimulai dari beliau. Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, tentu kita tahu beliau adalah cucu dari Nabi SAW. Dan beliau seorang sahabat karena sempat bertemu dengan Nabi SAW. Cuma diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa pertemuan itu Hasan masih kecil. Tentu ingatannya tidak selengkap orang dewasa. Memang anak kecil punya memori kuat, tapi tidak detail seperti siapa? Orang yang lebih dewasa. Oleh karenanya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma ini menceritakan, sa'altu khali hinda ibn Abi Halah, aku bertanya kepada pamanku. Paman dari siapa? Jalur ibunya. Karena kalau paman dari jalur bapak disebut am, ammun, ammi. Cuman di Indonesia ini tidak dibedakan. Gitu ya. Kalau mau ke Arab-Araban panggil paman pakainya apa? Ammi. Dalam bahasa Arab sendiri dibedakan paman dari jalur bapak, dari jalur ayah itu disebut ammun, bibi disebut ammah. Sedangkan kalau dari jalur ibu disebut khal dan khalah. Hind ibna Abi Halah. Hind ini hind laki-laki atau perempuan? Laki-laki gitu ya, wong jelas ibn, bin berarti laki-laki. Wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hin Abi Halah ini wassafan. Pinter dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. an hilyati, tentang apa, perhiasan. Arti asli dari hilyah itu perhiasan, tapi yang dimaksudkan di sini hilyah adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, ini masih perkataan siapa? Hasan ibn Ali. Dan aku berkeinginan an yasifali minha syai'an, agar beliau mensifati untukku minha, dari hilyahnya Nabi, dari sifat-sifatnya Nabi SAW, syai'an, sebagiannya, ata'allaku bihi, yang aku bisa berpegangan dengannya. Karena dianggap hin ini lebih detail dalam mengingat sifat sang kakek. Kakeknya Hasan. Dia ingin selalu ingat sang kakek yang apa, sempat dia melihatnya. Tapi karena masih kecil, tidak sedetail yang diingat oleh orang-orang dewasa. Faqala. Maka berkatalah, siapa yang berkata sekarang? Hina ibn Abi Halah. Hina ibn Halah menceritakan, sebelumnya di catatan kaki disebutkan hadis ini apa? Disebutkan oleh Imam Tirmidzi sendiri. Di kitab jami'nya panjang, kalau dalam riwayat Tirmidzi di kitab aslinya, tapi di sini dipotong jadi beberapa hadis. Apa yang diceritakan oleh Hin ibn Abi Halah tentang Nabi SAW? Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhama. Dahulu kala Nabi SAW, faham, faham di sini bukan fahamnya orang Saudi sekarang. Faham itu apa? Arang. Atau kalau ayam bakar dan sebagainya disebut faham, gitu ya. Karena dibakar. Faham di sini dari kata apa? Kabir. Azim. Beliau itu orang yang besar. Mufakhaman, dan orang yang dibesarkan, yang diagungkan oleh para sahabatnya. Jadi postur tubuhnya itu apa? Tegap, gagah. Dan nanti akan disebutkan besar gagahnya ini bukan apa? Bukan kemudian kegemukan, tapi bukan pula cungkring. Tinggi, kurus, enggak. Tinggi, gemuk, enggak. Nanti akan disebutkan juga dalam sifatnya apa? Gagah, berotot, gitu ya. Yatala'la'u wajuhu tala'lu al-qamari laylatal badri. Subhanallah. Semoga kita kelak dipertemukan dengan beliau, gitu ya, di telaganya, dan termasuk umatnya yang akan menikmati telaganya. Allahumma amin. Yatala'la'u wajhuhu, bercahaya wajah beliau. Tala'lu al-qamari laylatal badri. Seakan-akan bercahayanya apa? Rembulan di malam purnama. Meskipun sebagian kita mungkin sudah jarang gitu ya menikmati indahnya cahaya bulan di bulan purnama. Bahkan dalam riwayat lain nanti akan diceritakan ada seorang sahabat melihat Nabi SAW, kemudian melihat apa? Bulan. Kemudian beliau mengatakan apa? Lebih indah wajah Nabi SAW. Allah Akbar. Ini satu kerinduan kita yang mengaku sebagai umatnya, tentunya ingin bertemu dengan beliau. Ingin bertemu dalam keadaan diridhai oleh Allah. Benar-benar sebagai umatnya. Dan tentunya kerinduan yang lebih besar, kerinduan kita bertemu dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Atwala minal marbu'i wa aqsara minal musadzabi. Beliau lebih tinggi daripada orang yang marbu. Nah, ini yang menguatkan apa yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak kemarin. Marbu, apa artinya marbu kemarin? Yang sedang, yang tengah-tengah. Tidak tinggi, tidak pendek. Nah, beliau disifati lebih tinggi dari orang yang sedang. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, lebih cenderung beliau itu tinggi. Tapi tidak apa? Ghairu wa aqsara minal musyadzab. Tapi lebih pendek dari orang yang terlalu tinggi. Musyadzab adalah orang yang tinggi banget. Tawilul ba'in kemarin. Azimal hamah. Sudah sebutkan dalam hadisnya Ali radhiyallahu anhu juga, apa kemarin? Punya kepala besar. Rajil asy'ari. Rambutnya ikal. Ada sedikit apa? Cenderung kepada keriting. Tapi bukan keriting. Bukan pula lurus. Maka disebut ikal. Wa inin faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu shahmata udhunayhi idha huwa waffarahu. Nah, tambahan sifat di sini dari yang sudah kita pelajari tentang tata rambut beliau. Apa itu? Inin faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kalau rambutnya bisa dipisahkan, beliau memisahkannya. Nah, wallah alam, kemarin saya menyebutkan salah satu apa bacaan anak kecil zaman dulu gitu ya. Maka itu yang terbayang pada saya. Ya. Jadi beliau itu rambutnya di belah tengah kemudian apa? Diikat menjadi dua. Itu kalau rambutnya mampu apa? Diikat. Di apa namanya? Di kelabang, gitu ya. Dijadikan dua bagian rambutnya itu. Wa illa, kalau tidak, fala yujawisu sya'ruhu shahmata udhunayhi, maka rambutnya tidak melebihi kedua telinganya. Idza huwa waffarahu, kalau dibiarkan tidak diikat jadi dua. Nah, tentu ini keadaan tertentu yang dilihat oleh Hind Abi Ibn Abi Halah. Karena riwayat yang lain menunjukkan kadang apa rambut itu, beliau itu sampai ke pundaknya. Ini menunjukkan tersirat bahwa beliau ya memotong rambutnya, tidak terus-terusan rambutnya panjang. Azhar al-laun. Nah, ini sudah berlalu juga tentang warna kulit beliau. Azhar. Azhar itu apa? Putih yang bercampur dengan coklat. Jadi bukan putih sekali, juga bukan coklat, bukan sawo matang, Jadi cenderungnya apa? Kulitnya putih. Wasi al jabini. Jabin itu apa? Dahi. Dahinya luas. Artinya apa? Dahinya itu jelas. Azajjal hawajibi. Hajib itu bulu rambut. Yang kita katakan sebelumnya apa? Lentik. Hah? Bulu matanya. Afwan, bulu mata gitu ya. Azal hajib itu bulu mata. Sawabigha fi ghairi qaranin. Hajib juga selain apa? Bulu mata, ini bulu alis, ini hajib. Ditunjuk asajjal hawajib, ini artinya apa? Alisnya itu tebal. Sawabighu fi ghairi qaranin. Karena bulu mata apa? Alisnya tebal. Itu hampir bertemu tapi tidak menempel. Jadi dahinya lebar, kemudian apa? Bulu alisnya tebal. Dan dikatakan hampir bertemu meskipun tidak bertemu. Bainahuma irqun yudirruhul ghadabu. Antara kedua alisnya tadi ada urat yang akan nampak ketika beliau apa? Marah. Loh, katanya enggak boleh marah. Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga marah? Iya, dalam hadis dikatakan apa? La taghdab. Maka dalam beberapa kesempatan kita terangkan maksud tidak boleh marah apa? Tidak boleh bersikap, tidak boleh bertindak ketika masih dikuasai kemarahan. Bukannya kita enggak boleh marah. Marah ini sifat fitrah kita. Sifat kita. Bahkan dalam kondisi tertentu marah dituntut. Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dihinakan, ketika Rasulnya dihinakan, ketika syariatnya dihinakan, kita dituntut marah. Okay. Tapi jangan bertindak. Jangan bereaksi. Ketika kita masih dikuasai kemarahan. Maka Nabi SAW juga marah. Ya. Disebutkan begitu marahnya beliau kapan? Ketika ada seorang sahabat yang membunuh seseorang yang sudah mengatakan La ilaha illallah. Sampai berkata tegas, apakah engkau sudah apa? Membelah dadanya. Karena sahabat ini beralasan. Dia apa? Berpura-pura saja mengatakan La ilaha illallah untuk menyelamatkan dirinya dari pedangku. Maka Rasulullah menimpali menjawab, apakah kamu sudah belah dadanya sampai kamu tahu niatnya? Marah besar Rasulullah. Aknal irnin. Irnin ini apa? Hidungnya. Mancung. Lahu nurun ya'luhu. Berarti ini tambahan sifat. Tentang hidung beliau. Hidungnya mancung. Ngerti ya? Jadi tidak seperti kita. Ini mancung yang asli. Kalau kita kan mancungnya ke dalam. Sehingga tersisa dikit di luar. Ya'luhu lahu nurun ya'luhu. Sebagaimana wajahnya tadi bercahaya. Demikian pula, karena hidung ini bagian dari wajah, di atasnya seakan ada cahayanya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyamma. Menganggap orang yang tidak memperhatikan beliau, dikira hidungnya itu bengkok. Jadi orang itu kadang kalau mancung sekali, seakan apa, hidungnya itu bengkok. Maka Nabi SAW tidak bengkok sebenarnya. Orang yang melihat sekilas saja menganggap beliau hidungnya seakan bengkok. Kemudian kathal lihyati, lebat jenggotnya. Berarti Nabi kita itu berjenggot. Maka hati-hati, yang takut dengan identitas jenggot, bahkan melecehkan. Padahal dia mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu banyak perintah tentang apa, membiarkan jenggot dan memotong kumis. Yang dipotong kumisnya, bukan kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dihabisi. Ya. Nanti jadinya Pak Raden gitu ya. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk apa? Membiarkan jenggot itu. Dan yang dipotong adalah kumis. Sahlal khaddain. Sahl dari kata mudah. Apa yang mudah? Khaddain, dua pipinya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Pipinya itu tidak cabi, enggak tembem. Jadi pipinya rata biasa. Ya. Dhali al-fami. Ini juga sudah sebelumnya. Apa itu dhali al-fami? Mulutnya lebar. Muflajal asnan. Nah, wallah alam, gitu ya. Ini tentu berkaitan dengan zaman. Giginya itu jarang. Jadi jarang itu ada jaraknya satu dengan yang lain. Dan itu lambang kegantengan di masanya. Sehingga muncul hadis tentang apa? Larangan menjarangkan gigi, merenggangkan gigi satu dengan yang lain, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah. Ya. Daqiqal masrubati, lembut apa? Masrubah kemarin sudah, bulu dadanya. Kemudian tambahan sifat ka'anna unuqahu jidudum yatin fi safa'il fiddati. Lehernya jenjang, orang menyebutnya gitu ya. Seperti apa? Perak yang bercahaya. Jadi subhanallah, sampai sedetil ini para sahabat mengingat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqtadilul khalqi. Badannya itu apa? Muqtadil. Tegap. Kalau kita mau artikan yang tepat. Kalau arti letter lux-nya, tengah-tengah. Lebih tepatnya kita mengatakan apa? Tegap. Seperti apa tegap itu? badinun mutamasikun. Badannya itu mutamasik, berotot. Jadi itu bukan apa, gemuk berlebihan, tidak pula kurus, tidak ada dagingnya. Itu yang dimaksudkan tengah-tengah tadi. Tengah-tengah antara yang gemuk dengan yang kurus. Nah, ini bapak-bapak khususnya gitu ya. Untuk kita cek badan kita masing-masing. Sawa'un al-batnu was-sadru. Rata antara dada dengan perutnya. Ya, kita perlu menarik nafas dulu ya untuk meratakan antara dada dan perut ini. Jadi subhanallah, Rasulullah berarti apa? Six pack gitu ya. Kalau six packnya nggak disebutkan. Tapi intinya antara dada dan perutnya itu rata. Subhanallah. Jadi gagah benar-benar sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aridus sadri ba'idu ma bainal mankibaini. Ini sudah sebelumnya. Dadanya itu apa? Bidang. Yang jauh antara kedua pundaknya. Makanya orang melihatnya tadi apa? Sosok yang besar. Dhahmul karadis. Yang besar pula apa? Tulang belulangnya. Nah, ini tambah menunjukkan apa? Kekokohan tubuhnya. Anwarul mutajarridi. Mutajarradi atau mutajarridi, bisa dibaca kedua-duanya. Anwar dari kata nur, al-mutajarrad, yaitu bagian tubuh yang tidak berbulu, itu seakan bercahaya. Mausulu ma bainal labbati wassurrati bisya'rin yajri kal khatti. Bersambung antara lubbah, lubbah itu bagian dada, dengan pusar beliau, bersambung dengan apa? Rambut yang mengalir seperti garis. Tapi ya ini alami, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita bingung bagaimana menumbuhkan rambut dada saya, bagaimana membentuk apa rambut dada itu nyambung ke pusar, enggak usah. Ini takalluf. Karena ini bukan syariat ibadah. Ini apa? Ciptaan Allah seperti ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak diberikan yang seperti ini ya, tidak perlu kemudian apa bersusah payah. Kecuali masalah apa tadi? Masalah perut dan dada biar rata, ini kan bisa diusahakan. Ya kalau bisa mengusahakan, diusahakan, gitu ya. Kemudian dikatakan arisadyaini wal batni mimma siwa dhalik. Ari artinya apa tadi? Kosong. Kedua apa? Payudaranya, dadanya, dan perutnya dari rambut. Jadi dadanya berambut tadi ya. Kemudian apa? Buah dadanya dan perutnya itu tidak ada rambutnya. Yang dikatakan apa tadi? Bercahaya. أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر. Lalu bagian mana yang berambut? Bagian zira', lengan bawahnya, kemudian pundaknya, dan bagian atas dari dadanya. Dan disebutkan tadi apa? Rambut yang tipis. Tawilul zandaini, lengannya panjang, gitu ya. Lengan beliau itu itu termasuk panjang. Rahbur rahati, kemudian jari jemarinya juga panjang. Sathnusul kafaini wal qadamain, ini sudah kemarin di hadisnya Ali. Apa itu? Tebal. Apa yang tebal? Dua telapak tangannya dan dua telapak kakinya. Sa'ilul atrafi au qala sya'ilul atraf. Kemudian menegaskan tentang apa? Jari jemari tadi, yaitu panjang. Taraf itu artinya ujung, ujung jemarinya panjang. Orang mengatakan mungkin apa? Lentik, gitu ya. Husmanul ahmasaini masihul qadamaini. Kemudian dikatakan husmanul ahmasain, kedua telapak kakinya apa? Halus. Atau sebelumnya, husmanul ahmasain ini bagian telapak kaki yang tengah itu tidak menempel ke tanah, jadi agak cekung. Dan telapak kakinya itu halus. Yanbu anhumal ma'u, sehingga air itu apa? Cepat hilang dari kaki beliau. Idza zala zala qala'an, jika air mengenainya itu segera hilang. Ini tambahan sifat tentang apa? Kaki beliau. Kakinya halus, bagian telapak kakinya tengah itu cenderung cekung, tidak menyentuh tanah. Dan kalau terkena air, air itu cepat hilang. Kemudian disebutkan yahtu takaffiya wa yamshi haunan dari'ul misyati. Beliau berjalan dengan tubuh yang tegap, berjalan dengan tenang. Dari'ul misyati, langkahnya, kalau melangkah itu apa? Jauh. Tapi langkah yang jauh ini memang karena apa? Tubuhnya yang tinggi, langkahnya itu lebar. Jadi kita kalau jalan gak usah kemudian takalluf, gitu ya. Habis baca hadis ini, kalau langkah langsung dipaksakan, gak perlu. Ya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini menunjukkan jalan beliau itu cepat, maksudnya ini. Jadi bukan jalan yang tergesa-gesa, enggak. Beliau dikatakan cepat karena memang langkahnya lebar. Gitu ya. Tegap, lebar, gitu ya. Seperti apa? Disebutkan tambahan di sini sebagaimana sebelumnya, idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Jika beliau berjalan seakan turun dari lereng, dari bukit. Wa idzal tafata iltafata jami'an. Kalau beliau menoleh, menoleh keseluruhannya. Jadi beliau kalau melihat sesuatu, ya seluruh mata, kepala, tubuhnya ikut berpaling. Khafidhut tarfi. Tapi beliau itu apa? Banyak menjaga pandangannya. Jadi kalau menoleh, menoleh keseluruhan. Gak lirak-lirik. Itu ya, kita katakan sebelumnya. Tapi beliau lebih banyak menjaga pandangannya. Sehingga dikatakan nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Penglihatannya mengarah ke bawah itu lebih banyak, lebih panjang daripada penglihatannya ke atas. Ini apa yang Allah perintahkan dalam surat An-Nur. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman itu, agar menjaga pandangan mereka. Atau sebagian pandangan mereka, dan menjaga apa? Kemaluan mereka. Kemudian jullu nadharihi al-mulahadah. Dan sebagian besar penglihatan beliau itu apa? Mulahadah. Jadi kalau beliau melihat sesuatu itu untuk dicermati, untuk diambil pelajaran, bukan pandangan penasaran, sok ingin tahu dan sebagainya, enggak. Untuk mengambil ibrah dari apa yang dilihat, nanti ya. Bukan memandang hanya sekedar memandang, cuci mata dan sebagainya, bukan. Tapi benar-benar apa? Melihat sesuatu untuk mendapatkan pelajaran darinya. Yasuku ashabahu. Saqa yasuku. Artinya apa? Menyetir. Maka diterangkan di sini oleh Syekh Abdul Razak bahwa kalau beliau berjalan itu, para sahabatnya di depan, beliau di belakang. Sehingga mengawasi gerak-gerik sahabatnya. Yabduru man lakiya bisalami. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Syekh Abdul Razak yabda'u. Jadi beliau meskipun dari apa segi usia lebih senior, dari kedudukan lebih mulia, kalau bertemu dengan orang, beliaulah yang apa bersegera, beliau yang memulai salam. Dalam hadis disebutkan, kalau ada dua orang yang apa saling mendiamkan, maka yang pertama kali memulai salam, dia disebutkan yang paling bertakwa. Maka Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Beliau orang yang paling bertakwa. Maka setiap kali bertemu dengan seseorang, beliaulah yang memulai salam tadi. Baik, kemudian satu hadis selanjutnya yang kita sebutkan tadi, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Berkata penulis, haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Su'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah yaqulu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan? Kana Rasulullah sallam dhali'al fahmi. Ini tadi sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, dahulu kala Rasulullah sallam itu bermulut lebar. Mulutnya lebar. Ya. Jadi kalau tersenyum terlihat jelas. Ashkalal aini. Demikian pula apa? Matanya juga lebar, memanjang, gitu ya. Manhusal akibi. Akib itu apa? Wailun lil aqab. Celakalah tumit-tumit. Tumit beliau itu manhus. Manhus itu sedikit dagingnya. Jadi tumitnya, dagingnya sedikit. Qala Syu'bah, berkata Imam Syu'bah, qultu li Simak. Aku mengatakan kepada Simak. Jadi tabi'in rahimahumullah, ma dha'li al-fammi. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka dulu para ulama bertanya kepada gurunya untuk mendapatkan ilmu. Jadi ini memotivasi kepada kita untuk bertanya ketika kita belum faham. Dan guru tidak perlu apa? Marah ketika muridnya bertanya. Bahkan itu menunjukkan apa? Perhatian dari seorang murid kalau dia mau bertanya. Maka bertanyalah Imam Syu'bah kepada gurunya, yaitu Simak. Apa itu yang dimaksudkan dhali al-fammi? Maka dijawab, adhim al-fammi. Besar atau lebar, ya kita mengatakan, mulutnya. Qultu ma ashkalul aini. Aku pun mengatakan, apa itu ashkalul ain? Qala tawilu syakil ain. Yaitu apa? Tawil, panjang belahan matanya. Jadi bermata lebar. Orang menyebutnya sekarang apa? Bermata belu, gitu ya. Kalau enggak salah, ya. Ma manhusul aqib? Apa itu? Nah, kemudian Syu'bah juga bertanya, apa itu manhusul aqib? Qala qalilul lahmil aqib. Sedikit daging pada apa? Tumitnya. Maka itu syarah dari apa hadis di atas. Wallahu taala alam, ini dua hadis yang bisa kita bacakan dalam kesempatan ini. Semoga semakin kita mengenal sosok nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.